السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد، ya bentar bentar bentar. Sekarang gimana? Udah bagus dong suaranya. Putus. Nah. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله سلام قدير الله سبحانه وتعالى telah mudahkan kita memulai majlis kita yang baru, yaitu pembacaan tafsir dari kitab At-Tafsir Muyassar. Dan alhamdulillah mulai hari Senin ini kita mulai membaca tafsir dari juz 8. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapatkan sampai menuntaskan juz 8 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dibaca surah Al-An'am ayat 111. Akan baca Abu Fatim. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو benar-benar kami turunkan kepada mereka malaikat dan orang-orang yang mati berbicara kepada mereka dan kami kumpulkan apa yang mereka inginkan, tidaklah mereka beriman kecuali yang Allah kehendaki, akan tetapi kebanyakan mereka jahil, tidak mengetahui. Al-waw harfu atfin, law harfu syartin ghairu jazmin, anna harfu taukidin wa nasfin, na ismu inna, nazzalna fi'lun madin, na sebagai fa'il, ilaihim jar wa majrur, al-malaikata maqfulun bih. Al-waw harfu atfin, kallama fi'lun madin, hum sebagai maf'ulun bih, al mauta maf'ulun maf'ulun fa'ilnya saja, fa'il. Al waw harfu atfin, hasyarna fi'lun madin, nas sebagai fa'il, alaihim jar wa majrur, kulla maf'ulun bi syai'in mudhofun ilai kubulan hal saja. Ya, hal. Ma har manafiyah kanu fi'lun madhi. Nah, benar. Kanu fi'lun madhi nakis, alwau ismu kana liyumin alamu la mujuhud. Ya, la mujuhud karena ada makanannya kan. Iya, nah. Yu'minu fi'lun mudhari'un mansubun bilam juhud. Illa adatul istifna an harfu tau harfu nasbin. Wamas dari yin. Wamas dari yin. Ya sya'a fi'lun mudhari'un. Allahu lafzul jalala sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin. Lakin harfu istidrak. Aksara ismu lakin. Hum domirun faslin. Lakin aksara. Enggak lah, ini mah mudhaf ilai. Dhafun ilai. Dhafun ilai. Ya jahaluna fi'lun mudhari'un. Al-wawu sebagai fa'il. Jumlahnya? Jumlahnya fi'il wa fa'il sebagai khobar lakin. Walau annana ajibna talaba ha'ula'il musyrikina. Ajaba, ini kan mengabulkan ya. Nah. Ajabna ya. Oh, ajabna. Ajabna talaba ha'ula'il musyrikina. Fanazzalna ilaihimul malaikata minas sama'i wa ahyayna lahumul mauta fakallamuhum wa jama'na lahum kulla shay'in talabuhu Fa'ayanuhu. Fa'ayanuhu muwajihahu muwajihatan. Muwajihatan. Muwajihatan lam yusaddiqu bima da'watahum. Bima da'autahum ilaihi. Bima da'autahum ilaihi ayuhar rasulu walam ya'malu bihi illa man yasha Allahu lahul hidayata walakinna aktsarahum haula'il kuffaru. Ini jadi mudah pilih. Haula'il kuffari yajhaluna al-haqqa alladhi ji'ta bihi min indillahi ta'ala. Walau kami turunkan, walau benar-benar kami mengabulkan permintaan kaum musyrikin dan kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit dan kami hidupkan bagi mereka orang yang telah meninggal, maka berbicara kepada mereka. Lalu aja, jangan maka lalu. Lalu berbicara kepada mereka dan kami kumpulkan segala sesuatu yang mereka inginkan kepada pertemuan saya. Lalu mereka melihatnya secara langsung gitu aja. Lalu mereka secara langsung, mereka tidak percaya saja dengan apa, tidak membenarkan dengan apa yang engkau dakwahin mereka kepadanya wahai Rasul, dan mereka tidak melakukan dengannya kecuali Allah, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah baginya, akan tetapi kebanyakan mereka kaum kufar tidak mengetahui atau jahil, mengingkari kebenaran saja. Yang tidak mengetahui yang hak. Tidak mengetahui yang hak. Engkau telah datang dengan yang engkau yang datang. Yang kau bawa hidayah dari sisi Allah. Dan kau bawa hidayah dari sisi Allah. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyawna alaihim kulla syai'in qublam ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Dan kalaulah sekiranya kami menurunkan kepada mereka malaikat dan kami buat berbicara orang yang telah mati dan kami kumpulkan bagi mereka segala sesuatu yang mereka inginkan diterima, maka kanu liyu'minu, tidaklah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Illa ayyasha Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka, orang-orang kafir itu, yajhalun, mereka itu bodoh terhadap kebenaran. Ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang kita baca pada juz 7, di mana kemarin kita mendapati bahwa orang-orang kafir itu menghendaki kalau ditunjukkan bukti nyata yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Misalnya mereka minta diturunkan malaikat secara langsung yang membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya. Tentu permintaan semacam ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Tahu dengan keadaan para hambanya. Dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Allah Maha Mengetahui bahwasanya sekalipun yang mukjizat yang nyata yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri tidak akan membuat mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Karena ini pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, ya. Ya kalau sekiranya adanya mukjizat ya akan membuktikan keimanan seorang, tentu Bani Israel harusnya menjadi umat yang paling beriman kepada para nabinya. Tapi kan kenyataannya ya, Bani Israel itu malah menjadi umat yang paling ingkar kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Betapa banyak mujizat yang ditunjukkan kepada mereka, tapi tidak juga membuat mereka beriman dengan keimanan yang kokoh. Karena memang kalau orang dalam hatinya ada kekufuran, Ya, 1000 mukjizat pun tidak akan membuatnya beriman. Namun bagi orang yang di hatinya ada keimanan, ya, tanpa melihat mukjizat, hanya dengan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya membaca Al-Qur'an, dia langsung beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, makanya dalam Islam itu penting untuk menjaga keimanan dalam hati. Karena kalau sudah iman, maka yang ada adalah sami'na wa ata'na. Yang kami dengar, kami taat. Tapi kalau ada benih-benih kekufuran dalam hati seseorang, yang ada apa? Sami'na wa asaina, ya, wal iyad billah. Kami dengar, kami maksiat. Wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang semacam itu. Nah, akan dibaca apa ya? Bukunya itu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan pada yang demikian itu kami jadikan musuh pada setiap nabi berupa syaitan dari manusia dan dari jin, di mana sebagian mereka memberitahukan atau mewahyukan kepada sebagian yang lain dengan kata-kata yang indah sebagai tipu daya. Dan seandainya Rabbmu menghendaki hal itu, maka mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Yang apa mereka buat, apa mereka ada-adakan. Al-wawu harfu isti'naf. Kadzalika jarwa majrur. Ja'alna fi'il madhi. Na sebagai fa'il. Likulli jarwa majrur. Nabiyyin mudofun ilaih dari kulli. Aduan maf'ulun bih dari ja'alna. Syayatina maf'ulun bih sani. Al-insi mudofun ilai. Al-waw harfu atfin. Al-jinni ma'tuf ke syaitona. Benar ya. Ma'tuf ke syaitona. Insi. Ma'tuf ke insi ya. Ma'tuf ke insi. Yuhi ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ba'duhum ba'du fa'il. Hum mudofun ilai dari ba'du. Ila ba'din jarwa majrur. Zuhrufa maf'ulun bih ya Ustaz ya. Dari yuhi ya. Beritahu tentang. Yuhi. Beritahu kata-kata yang indah ya. Ya, ya. Zuhrufa itu maf'ulun bih. Al-qawli mudofun ilai dari zuhrufa. Uzuran maf'ulun bih thani. Gururan. Sebagai tipu daya. Bukan ini sebagai ini ya hal ya. Atau ini maful min ajli. Min ajli ya, tujuan ya. Ucapan itu sebagai tujuannya sebagai gurur ya, tipu daya. Budaya ya. Maful min ajli. Nah. Zuhrufa sebagai maf'ulun bi al-qawl ngulang lagi kan gurur ya. Gururun sebagai maf'ul min ajli gitu. Al-wawu harfu atfin, lau harfu syartin, sya'a fil madi, rabbuka fa'il dengan ka sebagai mudhaf ilai. Ma harfu nafiin fa'alu alfa'u dulu ya, alfa'u harfu jawab ya, itu fa'alu itu ya fa'ala. Oh iya deh, melakukan ya, melakukan ya. Fa'alu fi'il madi, alwa'u fa'il, alha'u maf'ulun bi, fadharhum ini fi'il amr ya. Biarkanlah mereka, biarkanlah mereka. Fi'il amr, humnya maf'ulun bi, berarti fa'ilnya anta ya? Iya. Rasulullah. Al-wawu harfu atfin, ma itu maf'ulun bi fani. Karena ada wawunya matuf lah. Oh ya matuf deh, matuf ke hum ya. Kayak, kan tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada. Apa, ya. Ma ma'tuf gahum yaftarun fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. 112. Wakamab talinaka ayyuhar rasul. Gimana itu? Iba. Wakamab talainaka. Wakamab talai. Oh, talai. Kan ibtala ya betali kan. Ibtalaina. Oh, yang ini yang mandi ya. Wakama ibtalainaka ayyuhar rasulu bi'a'da'ika minal musyrikinna ibtalaina. Itu ibtalaina jami'al anbiya'i alaihi musallamu bi'a'da'i min marodati. Bi'a'da'in min marodati ya. Min marodati qawmihim wa a'da'i min marodatil jinni. Yulqi ba'duhum ila ba'din ila ba'dil qawlil ladhi zayyan. Ila ba'dinil qawla. Ba'dinil. Oh, ya. Karena ini dia bukan mudafila, ini kan mafulfi dari yulqi. Jadi yulqi ba'duhum ila ba'dinil qawla. Kalau wasol, kalau wakof ya ila ba'din al-qawlil ladhi gitu. Ulang ya Ustaz. Yulqi ba'duhum ila ba'dinil qawlal ladhi zayyanuhu bil batili liyaghtarra ya. Liyaghtarra bihi sami'ahu fayudillu an sabilillahi walau arada rabbuka jalla wa'ala lahala ya lahala bainahum wa bainatil kal adawata walakinnahul wa bainatil kal adawati ati oh ya mudhofu ilai wa bainatil kal adawati walakinnahul ibtala'u minallahi pada ibtila bukan ibtala masdar dari ibtila ya masdar walakinnahul ibtila'u betul ya walakinnahu minallahi fada'hum wama yakhtalikuna min kadhibin ya wazurin ya min kadhibin wazurin dan sebagaimana kami mengujimu wahai rasul dengan musuh-musuhmu dari orang-orang musyrik dan kami uji semua nabi-nabi alaihi salam dengan musuh-musuh yaitu pemberontak atau penentang dari kaum mereka dan musuh-musuh pemberontak dari golongan jin. Sebagian dari mereka menceritakan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang mereka hiasi ya, yang mereka hiasi atau perkataan itu mereka hiasi dengan kebatilan agar mereka menipu kepada yang mendengarkannya dan mereka menyesatkan dari jalan Allah. Dan seandainya Rabbmu Jalla wa'ala menghendaki, pastilah Allah menghalangi antara mereka dan di antara permusuhan itu dan antara musuh-musuh itu ya, di antara permusuhan yeah. itu. Akan tetapi adalah ujian dari Allah. Nah. Tetapi ini ada ujian dari Allah. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan berupa kebohongan dan kepalsuan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون dan begitu pula kami jadikan untuk seluruh nabi musuh ya berupa syaitan dari kalangan manusia dan juga di kalangan jin yang sebagian mereka menceritakan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihias-hias sebagai bentuk tipu daya. Dan kalaulah sekiranya Allah menghendaki, kalaulah sekiranya Rabbmu menghendaki, ma fa'alu, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Fadharhu, maka biarkanlah mereka, tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka, wa ma yaftarun, dan kebohongan yang mereka lakukan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul seluruhnya itu memiliki musuh. baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Yang mana para musuh-musuh Allah ini suka membuat ya sesuatu yang buruk menjadi baik. Sesuatu yang buruk terdengar baik. Ya seperti kita dapati di zaman sekarang ya. Riba ini kan sesuatu yang buruk dalam Islam, sesuatu yang sangat dicela dalam Islam. Tapi dinamakan dengan bunga, ya. Bunga itu kan indah, ya. Padahal riba ini di antara dosa yang ya besar dosanya. Tapi dinamakan dengan bunga. Kemudian misalnya masuk ke gereja, ini kan ya kemudian ikut beribadah bersama mereka, ini kan jelas salah satu bentuk kekufuran, ya. Salah satu bentuk kekufuran. Tapi dinamakan ya oleh mereka dengan toleransi. Kemudian ya membuat sesajen kepada laut misalnya, atau yang belum lama ini viral sesajen kepada gunung, ini kan jelas bentuk kesyirikan. Padahal kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar, ya. Satu bentuk penentangan yang paling besar dibandingkan dosa-dosa yang lain. Tapi dinamakan dengan ya melestarikan adat turun temurun, ya, melestarikan warisan nenek moyang. Nah inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ya tidak mau menerima Islam secara kafah. Ya, mereka mengubah ya perbuatan-perbuatan buruk, mereka berikan istilah-istilah yang indah. Padahal hakikatnya tetaplah perbuatan yang buruk. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwasanya semua perbuatan manusia itu semuanya harus kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Allah sekiranya Allah menginginkan, maka Allah bisa saja menjadikan semua orang itu ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang melakukan kesyirikan. Namun ini semua adalah ujian, ya. Allah Maha mampu membuat seluruh manusia itu beriman kepada Allah dan para rasul-Nya. Ya. Sebagaimana Allah Maha mampu menjadikan semua manusia itu sesat. Menjadikan semua manusia itu menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak akan mempengaruhi kemuliaan dan ketinggian sifat Allah sedikit pun, ya. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk-Nya. Dari sini kita memahami bahwasanya dalam masalah perbuatan, maka perbuatan manusia itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu ya yang dilakukan di masa lalu, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan di masa mendatang, semuanya atas ya tahta masyiatillah, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ahlussunnah itu pertengahan ya antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita tidak mengatakan bahwasanya manusia itu bebas memilih untuk melakukan apapun sesuai kemauan dirinya, ya. Kita juga tidak mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa untuk melakukan sesuatu berdasarkan takdirnya. Lalu sunnah jamaah itu dalam masalah seperti ini pertengahannya. Ya kita memahami bahwasanya manusia telah ditakdirkan untuk melakukan sesuatu, namun dirinya diberikan pilihan, ya, untuk memilih mana yang dia lakukan. Ya. Seperti kalau misalnya ada seorang pencuri, kemudian ketika tertangkap dia mengatakan, saya ini mencuri karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan benar. Namun Anda punya pilihan untuk tidak mencuri, ya. Jadi seperti itu. Ahlussunnah jamaah itu pertengahan dalam masalah apakah perbuatan manusia itu dipaksa atau ya dia bebas melakukannya sendirian. Nah, kita pertengahannya di tengah-tengah. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka, yaitu orang-orang kafir, wa ma yaftarun, dan juga tinggalkan dustaan yang mereka buat-buat. Nah, lanjutkan. Baca siapa ini? Ini kayaknya ada banyak nama baru ya. Kalau ada ya peserta baru yang mau baca, tunjuk tangan aja ya. Karena di kelas ini nggak ada yang dipaksa untuk dibaca ya, semuanya kerelaan. Tapi sekalinya mengajukan diri ya besok-besok kan suruh baca terus ya. Karena menunjukkan udah siap. Baik, lanjut Bu Dahilis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitasgho ilahi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu fa alladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Yang demikian itu agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung kepada perbuatan tersebut dan mereka mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang kafir itu. Begitu enggak, Ustaz? Iya. Al-wau harfu atfin al-lamu lamukai tas-tasu fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai ilaihi jarr wa majrur afidatu fa'il allazina na'at la harfu nafyin. Dulu na'at kemana, Bu? Mana, Sa? Kalau na'at ke afidah kan harusnya afidahnya ada al-nya, ya enggak? Karena ini kan isim mausul kan semuanya ma'rifat kan. Sementara afidah itu nakirah. Jadi ini bukan na'at, apa dong? Hatinya orang yang tidak beriman, berarti apa itu? Hatinya orang yang mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi, betul. Afidatu fa'il alazina mudafun ilaihi lahar funafin yu'minuna fi'l mudori'un alwaw fa'ilhu bil akhirati jarwa majrur alwaw harfin alamu lamukai liyardaw fi'l mudori'un mansubun bilamikai alwaw harfin ya Ustaz ya? Iya. Alwau, maksudnya alwau itu fa'il. Masih, oh, yang mana ini? Ini ininya, awalnya fa'il ya. Iya, alwau fa'il, alha'u maf'ulun bi. Alwau harf arfin, alamu alamukai, yaqtarifu fi'lun mudari'un, alwau fa'il. Ini pemberi mansubun bilamikai. Mansubun bilamikai. Ma maf'ulun bi. Isim mausul bilangnya isim mausul dulu. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi. Hum mubtada muqtarifuna fi khobar. Ya. Walita mila ya. Ya mala ya mila. Walitamila ilaihi kulubul kufa kulubul kufaru. Untuk ilaihi kulubul kufari alladzina alladzina la yusaddiquna bil hayatil akhirati wa la ya'maluna laha walitahabbahu anfusahum waliyaktasibu minal a'mali sayyati ma hum muqtasibuna wa fi hadza tahdidi tahdidun ya mubtada ini akhar ya tahdidu wa fi hadza tahdidu azimun lahum agar mereka condong kepadanya akan mereka condong terhadap orang hati agar hati orang kafir condong agar hatinya orang-orang kafir yang tidak membenarkan kehidupan akhirat condong ya. Dan tidak mengamalkannya condong kepadanya gitu agar hati orang-orang kafir yang tidak membenarkan kehidupan akhirat condong kepadanya dan tidaklah mereka mengerjakannya agar dan, menyukai ya. Diri mereka ya. Dan agar jiwa mereka menyukainya gitu. Agar juga mereka menyukainya untuk memperoleh yaktasibu memperoleh ya Ustaz ya? Bukan, melakukan. Oh, melakukan. Dan agar mereka melakukan amalan yang buruk sebagaimana agar mereka melakukan amalan yang buruk sebagaimana mereka memperoleh sebagaimana mereka melakukannya. Ya. Dan ayat ini adalah ancaman. Pada ayat ini terdapat ancaman yang besar. Bagi mereka. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bikabarakallah, jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar hatinya orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat condong kepadanya. Jadi tujuan ya, orang-orang kafir itu suka membuat sesuatu yang buruk dihias-hiasi menjadi sesuatu yang baik, diberikan istilah-istilah yang baik agar makin banyak ya para pengikutnya. Waliyardawhu, agar itu membuat mereka senang. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, ya, agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Maksudnya agar orang-orang yang lain itu mengikuti perbuatan buruk mereka. Digantilah sesuatu yang ya buruk, yang kemaksiatan, yang merupakan kesyirikan, yang merupakan kedzaliman, diganti istilahnya dengan istilah-istilah yang baik, ya. Nah, lihat ya, baca Bu Yasra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وفلا تكونن من الممترين. Maka apakah selain Allah aku mencari hakim dan dia yang menurunkan kepada kalian kitab secara terperinci. Nah, orang-orang yang kami memberikan pada mereka kitab, mereka mengetahui bahwasanya diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Alhamzatu, harfu istifham, alfa'u, harfu atfin, ghoiro ini maf'ulun bih, Ustaz. Ya, mukaddam. Iya. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaihi, abtaghi fil mudhari'un, fa'ilnya domir mustatir ana, hakaman ini maf'ulun bih ya. Kan maf'ul bih udah ada tadi di awal. Ini tamyiz aja ya, kan menjelaskan apa yang dicari ya. Tamyiz ya. Lil hal ya. Huwa domir munfasil sebagai mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar, anzala fil madi, fa'ilnya domir huwa kan. Ilaikum jarwa majrur, alkitaba maf'ulun bi, mufassala hal dari kitab. Alwa harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada, ataina fil madi, nanya sebagai fa'il, humnya sebagai maf'ulun bi. Al-kitaba maf'ulun bi sani, ya'lamuna fil mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, anna harfu tawqidin. Itu berarti jumlahnya sebagai khobar ya? Nah, ya jumlahnya sebagai khobar alladzina, annahu, anna harfu tawqidin wa nasbin, al-ha'u isim anna, munazzalun khobar anna, mirrabbi jarwa majrur, al-kafu mudofun ilaih, bilhaqi jarwa majrur, al-fa'u harfu atfin la nahya, takuna afil mudorin naqis, mabni. Mamni alal fathi. Nah, Berarti ini binuni taukidi. Nah, isimnya jamil mustatir anta ya. Minal mumtarin jarwa majrur sebagai khobar khobar takun. Nah. Qul ayyuha rasulu li haula'il musyrikina aghairallahi ilaihi wa ilahukum atlubu hakaman baini wa bainakum. Wa huwa subhanahu alladhi anzala ilaikumul qur'anu mubayyinan fihi al-hukma fima takhtasimuna fihi min amri wa amrikum wa banu isra'ila alladhina atahumullahu at-taurata wal injila ya'lamuna ilman yaqinan an hadzal qur'ana munazzal anna hadzal qur'ana munazzalu 'alaika ayyuhar rasulu min rabbika bil haqqi fala takunanna minal minasyakina minasyakina fi syai'in mimma auhayna ilaika. Katakanlah wahai rasul kepada kaum musyrikin, apakah kepada selain Allah merupakan sembahanku dan sembahan kalian? Aku mencari apa pemutus ketetapan hukum antara aku dan kalian. Hakim ya, hakim. Aku harus mencari hakim pemutus ketetapan hukum. Padahal sementara dialah yang menurunkan Al-Quran dan menjelaskan tentang hukum dalam persoalan kalian. Pertentangan di dalamnya tentang perkaraku dan perkara kalian. Dan Bani Israel diberi Taurat dan Injil oleh Allah. Mereka mengetahui dengan yakin bahwa sungguhnya Al-Quran diturunkan padamu, wahai Rasul, dari Tuhanmu dengan hak. Maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Apakah kepada selain Allah aku mencari hakim, sementara dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab, ya, yaitu Al-Qur'an. Mufassala, yang terperinci. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu Taurat ya dan juga Injil ya kepada Bani Israel. Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Mereka mengatai bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbmu ya dengan benar. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau ya termasuk orang yang ragu. Jadi di banyak ayat kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi itu sebetulnya mereka mengetahui dengan benar ya, mengetahui dengan yakin bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang terakhir. Namun karena adanya hasad yang dalam jiwa mereka sebagaimana yang kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah dulu ya, di antara yang menyebabkan orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat hasad mereka. Mereka itu maunya nabi terakhir dari Bani Israel, karena banyak nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi yang sebelumnya, banyak yang diutus kepada Bani Israel. Maka mereka maunya nabi yang terakhir sebagai penutup yang spesial. Mereka maunya dari golongan Bani Israel. Namun mereka kecewa ya, ketika mengetahui ternyata nabi yang terakhir itu malah dari bangsa Arab. Hikmah dari cerita tersebut adalah jangan karena alasan ya ras ya kemudian membuat kita memilah-milih kebenaran. Kebenaran itu bisa datang dari siapa saja ya, tidak peduli dari suku apa, dari bangsa apa, sepanjang yang disampaikan benar, maka kita wajib menerimanya. Nah, baca Pak Edi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan kalimat ayat kalimat Tuhanmu telah sempurna yang membenarkan dan adil, tidaklah ada yang merubah kalimatnya, dan Dia Allah itu Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Alawu harfu adfin tamat fi'il madhi kalimatu tanya tak anis kalimatu fa'il robbika jar majrur. Robbi mudaf ilaika sidakon itu tamis. Sidkon apa maksudnya? Gimana sih? Sidkon tamis ya? Ya tamis ya. Alwawu harfu atfin adlan tamis atof la mubadila isimnya la li kalimatihi li jar majrur alha mudhaf ilai alwawu harfu atin huwa mubtada as-sami'u khobar pertama al-alimu khobar kedua. Wa tamat kalimatu rabbika wa huwal qur'anu siddiqan fil akhbari. Siddiqan fil akhbari wal aqwali wa adlan fil ahkami fala yastati'u ahadum ayyubaddila kalimatahu. Kalimatihi kan ya zaman salim. Kalimatihi Al-Kamilata. Wallahu ta'ala huwa sami'u lima yakulu ibaduhu. As-sami'u lima yakulu ibaduhu. Al-alimu biwatini umurihim wadohi wa Wadawahiriha. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dan Dia yaitu Al-Quran yang membenarkan dan membenarkan yang benar berita dan pernyataannya yang secara adil di dalam memutuskan suatu perkara hukum, maka tidaklah seseorang itu mampu untuk mengganti kalimatnya yang kalimatnya sempurna itu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang pada perkataan hambanya, Maha mengetahui urusan batin mereka dan urusan lahir mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa ya, yang membenarkan dan adil. La mubaddil likalimati, tidak ada yang bisa menggantikan kalimatnya. Wa huwas sami'ul 'alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini yang harus diyakini oleh kita kaum muslimin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah adalah hukum paling tinggi. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, dalam hati kita harus ada keyakinan ini. Kita yakin bahwasanya syariat Islam merupakan syariat yang terbaik. Adapun misalnya di negara Indonesia belum bisa sepenuhnya yang menerapkan hukum Islam, maka kita wajib mengingkari ini. Dalam hati kita tetap mengatakan bahwasanya syariat Allah, syariat Islam adalah hukum yang terbaik. Ya. Tidak boleh kita mengatakan misalnya undang-undang 45 itu lebih baik daripada Al-Quran. Nggak boleh, ini kalimat kufur. Ya. Nggak boleh kita mengatakan Pancasila lebih baik daripada Al-Quran, nggak boleh. Ya. Kita katakan bahwasanya Al-Quran ya, jauh lebih baik daripada itu semua. Jadi jangan sampai ketidakmampuan kita menerapkan syariat Islam, lalu membuat kita mengatakan ya bahwasanya syariat Islam itu di bawah ya hukum yang lain, tidak boleh. Ya kita harus oke bahwasanya menerapkan Islam di akhir zaman ini sesuatu yang sulit. Tapi kan dalam Islam ya ketika kita tidak mampu menerapkan sesuatu dengan tangan kita, maka minimal kita mengingkarinya dengan hati kita. Dalam hati kita tetap meyakini bahwasanya Al-Qur'an, hukum Islam merupakan ya aturan terbaik yang tidak ada yang bisa menggantinya. La mubadila li kalimati. Tidak ada yang mampu menggantikannya. Nah. Ya, lanjut ya. Baca. Siapa yang baca? Ya Bu Reni. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka, dan tidaklah mereka hanya berdusta. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, tuti' fi'il mudhari, majzumun bi'in, aksaro maf'ulun bi man isim mausul mudhofun ilai fil ardi jar wa majrur yudillu fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il fi'il mudhari majzum alkafu maf'ulun bi an sabili jar wa majrur allahi lafzul jalalah mudhof ilai in harfun nafin yattabi'una fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il illa adatul istisna adhanna adatul istisna mulghah adhanna maf'ulun bih alwaw harfu atfin in harfu nafin hum mubtada illa adatul istisna mulghah yahrusun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il jumlahnya sebagai khobar walau furidha ayyuhar rasul annaka ata'ta aktsara ahli al-ardi لأضلوا كعن دين الله ما يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم أسلافهم وما هم إلا يظنون ويكذبون. Dan jika sekiranya terjadi, wahai Rasul, bahwasanya engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah mereka berjalan kecuali di atas prasangkaan mereka dengan yang mereka sangka benar, dengan taklid atau mengikuti para pendahulu mereka, dan tidaklah mereka berdusta dan tidaklah mereka mengira-ngira dan berdusta. Nama Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. Dan jika engkau yang mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan membuatmu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan saja, dan tidaklah mereka ya mengikuti kecuali berdusta saja. Jadi kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya para pengikut. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya orang yang melakukan. Ya. Misalnya banyak orang yang melakukan ya kesyirikan, ya. Contohnya ritual sesajen gitu ya, yang akhir-akhir ini viral. Ini kan banyak yang melakukannya. Tapi apakah banyaknya orang melakukannya menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang dibenarkan? Tentu jawabannya tidak. Karena kebenaran itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Apa yang bersesuaian dengan hak sekalipun kau sendirian. Jadi acuannya itu bukan banyaknya orang. Ya. Bahkan dalam ayat ini dikatakan kalau kita mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya kita akan sesat. Seperti zaman sekarang ya. Kebanyakan orang itu yang apa namanya riba udah biasa. Orang beli rumah nyicil, beli motor nyicil, ya. Kalau nyicilnya aja enggak masalah ya. Tapi maksudnya beli rumah nyicil ke bank, ya, beli motor nyicil ke bank, beli apapun nyicil ke bank dengan kartu kredit. Ini kan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dilakukan oleh banyak orang dan ini salah, ya. Jadi banyaknya orang yang melakukan ini tidak menunjukkan bahwasanya itu benar. Bahkan dalam ayat ini jelas kalau kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi itu, ya, malah yang ada adalah sesat. Makanya dalam sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Islam itu ya al-Islamu bada'a ghariban, ya, datang dalam keadaan asing. Ketika Islam dulu datang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka itu asing, ya, ketika didakwahi tentang hari kiamat. Mereka enggak paham dengan adanya siksa kubur, ya, adanya kehidupan setelah kematian. Ini sesuatu yang aneh menurut mereka karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bagi mereka yang namanya hidup itu kalau sudah mati selesai, enggak ada yang namanya hisab, enggak ada yang namanya jaza. Itu asing. Kemudian kata Rasulullah, saya kunu wariban ya kama bada'a. Wasya'udu wariban kama bada'a. Dan akan kembali asing sebagaimana dia mulai. Ya seperti zaman sekarang ini kan Islam itu sudah mulai asing ya. Bahkan di kalangan orang Islam sendiri ya. Banyak orang Islam yang anti dengan simbol-simbol Islam. Yang melihat orang misalnya bercadar, anti, alergi. Ya. Bahkan jangan bercadar. Ada orang yang lihat jilbabnya besar itu, malah ditanya aliran dari mana. Nah ini kan ya merupakan bentuk keterasingan. Ya. Bukan hanya di luar agama Islam. Bahkan orang Islam sendiri ya itu mulai asing dengan syariat Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, orang Islam itu di akhir zaman itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Ya. Yang pertama tidak, ya. Makna dari buih di lautan adalah yang pertama tidak dianggap. Yang kedua, ya, dia ikut arus kemana ombak ya bergerak, dia ikut. Tidak punya pendirian. Dan ini kita wajib ya menjaga diri kita dari hal-hal semacam ini. Kita wajib menjaga diri kita dari hal-hal semacam ini. Karena fitnah akhir zaman ini sangat dahsyat. Luar biasa, ya. Serangan dari musuh-musuh Islam itu dari berbagai sisi ya, dari perang pemikiran dan sebagainya, ini bahaya. Makanya kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita lebih dahulu ya, agar kita selamat dari fitnah akhir zaman. Ya. Nah, tapi mungkin sampai sini untuk materi pada hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Kalau saya mau tanya ayat 111, al-mauta jamak dari maut, dari mayit ya. Jamaknya dari mayit, bukan dari maut. Kalau maut kan kematiannya. Kalau mauta itu orang yang matinya. Iya, kalau maut itu jamak taksir. Kalau mauta itu jamak taksir, betul. Jadi dia asalnya dari mayit. Baik ya, karena enggak ada pertanyaan lagi, cukup sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.